Ano ka man ba, ne? Ano ka muna? Ano? Kanong tampir mo? Kanong ta? Ah, ne, kanong tampir mo, ha? Nga nang turi ka? Ay, nakauri na malam. Baka kayo pagkabak ma, ay dyan nga yan. Ito malam. Kauri. Kauri mo, Lord. Oh, sayang. Kau lah segalanya. Kau lah bintang. Kau lah mutiara hati. Kau lah, sayang. Sayang. Kok jauh? Ya, aku minta maaf. Aku gak kayak gitu lagi. Kau lah segalanya. Kau lah bintang. Kau lah bulan. Oh, rembulan bersinar lagi, sayangku. Sayang! Ayo tinggalin abang, sayang. Tinggalin abang, sayang. Abang kan tinggalkan, ya? Ya! Ya!